asal kau tumbuh di sampingku. Malam gelap cahaya, tak mengapa asal kau sinari cintamu. Mimpi buruk menyapa, tak mengapa asal kau ada di pelukku. Tiada pernah berjumpa, tak mengapa asal kau ada di hayalku. Segala mu indah.